wong kok ini kok dibanding banding ke saing saing ke yo mesti kalah tak oya oh aku yo ora mampu mong saku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Apalala dibanding-banding ke ojo dibanding-banding ke ye ba jelas beto yen dibanding ke ora ono sing tak pamerke aku raiso yen kon gawe-gawe jujur saanane apalala singkat lah sapa wangi sing raloro ati wis ngandani tekan semene Tapi